kebisuan malam. Oh mimpi, bawalah dia dalam tidurku untuk sebuah nama. Rindu tak pernah pudar. Biarlah hanya di dalam mimpi kita saling.